بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشارح رحمه الله قوله وجيرانه من أهل المدينة وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, qauluhu, adapun ucapan beliau, yaitu ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, wa jiranahu min ahlil madinati fa'rif fadlahum, dan tetangga-tetangga beliau, kenalilah pula keutamaan tetangga-tetangga beliau, yaitu tetangga-tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli al-Madinah, dari penduduk Madinah, yang bukan dari kalangan muhajirin, bukan pula dari kalangan ansar, tetapi mereka orang-orang yang kaum muslimin yang ada di sekitar Madinah, yang juga mereka merupakan orang-orang yang membantu dan membela perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rif fadlahum, maka kenalilah keutamaan dan kemuliaan mereka. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, al-maqsud bil jirani alladzina lam yakunu min al-ansar wala min quraish walakinnahum muslimun. Yang dimaksud dengan kalimat jiran, tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah alladzina lam yakunu minal ansar, mereka-mereka yang bukan bagian dari sahabat-sahabat ansar, dari muhajirin apalagi mereka bukan dari kalangan muhajirin, bukan dari kalangan ansar, wala min quraish, bukan pula dari kabilah quraish, walakinnahum muslimun, akan tetapi mereka adalah muslimun, orang-orang yang masuk ke dalam Islam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falahum haqqul islami walahum fadlun li sabrihim ala liwa'il madinah, fayajibu an yu'rafa li ahli al-fadli fadlahum wabillahi at-tawfiq. Falahum haqqul islam, maka mereka memiliki hak untuk dimuliakan dalam Islam. Walahum fadlun li sabrihim, dan mereka punya keutamaan, kemuliaan atas kesabaran mereka, ala liwa'il madinah. Dalam catatan kaki disebutkan, liwa'il madinah ay asyiddatu wal ju'u wa ta'adzurul kasbi wa su'il hal. Mereka tetap bersabar untuk tinggal di Madinah, walaupun dalam kondisi sulit perekonomiannya, walaupun dalam kondisi paceklik, walaupun dalam kondisi kekeringan, tetap mereka bersabar tinggal di Madinah untuk bisa menggali Islam langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu, maka wajib untuk mengenali kemuliaan mereka-mereka yang memiliki keutamaan. Di sini oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, tidak beliau sebutkan apa yang marak, yang umum terjadi di belakangan hari ini, yaitu mereka-mereka yang tinggal di Madinah dengan alasan ingin menjadi jiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inginlah tinggal di Madinah untuk bertetangga dengan Rasul. Saya tinggal di Madinah, atau saya ingin berangkat umrah menjadi tetangga Rasul beberapa saat. Karena tinggal di Madinah, baik tinggal di hotelnya ataupun di sekitaran sana, atau anak-anak yang kuliahan di Madinah, saya ingin berangkat kuliah di Madinah, ingin menuntut ilmu dan menjadi tetangga bagi Rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bagaimana kalimat ini atau ungkapan seperti ini. Apakah bisa dikatakan seseorang itu menjadi tetangga Rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ataukah tidak? Ini dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah ketika beliau juga mensyarah menjelaskan kalimat ini. Kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, wa jiranuhu min ahli al-Madinah fa'rif fadlahum, ketika menyebutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, dan tetangga-tetangga Nabi dari penduduk Madinah, kenalilah kemuliaan mereka. Kata beliau, yakni jiran al-qabri, maksudnya adalah menjadi tetangga bagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana astab'idu hadha, saya menganggap hal ini jauh, menganggap ungkapan atau kalimat ini jauh dari kebenaran. Menjadi tetangga Rasul, maknanya menjadi tetangga kuburan Rasul, karena Rasul telah meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ba'dun nasi al-an yaskununa al-Madinah limujawaratil qabri wa yusammunahum jiran ar-Rasul. Sebahagian orang sekarang ini mereka menyatakan ingin tinggal di Madinah dalam rangka mujawaratul qabri, ingin berdekatan, ingin menjadi tetangga bagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebutnya dengan istilah tetangga Rasul. Kapan itu? Ya saat-saat sekarang ini setelah Rasul meninggal. Saya ingin ke Madinah, ingin bertetangga dengan Rasul. Rasul sudah wafat, Rasul telah meninggal dunia. Fama adri ala kulli hal suknal Madinah fiha fadlun kabir. Qad yafhamu ba'du an-nasi min al-juhala annahu yujawiru qabr ar-rasul wa la'allahu yuqimu fil Madinah min ajli mujawarati qabr ar-rasul. Maka saya tidak tahu dalam kondisi yang seperti ini, kata beliau hafizahullah, ala kulli hal suknal Madinah fiha fadlun kabir. Penduduk Madinah, tinggal di Madinah, perkampungan Madinah ini memiliki keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan kemuliaan. Qad yufhamu ba'dun nasi aw qad yufhamu ba'dun nasi minal juhala. Sebahagian orang yang jahil tentang syariat Islam, mereka akan memahami annahu yujawiru qabr ar-rasul, bahwa dia ketika tinggal di Madinah berarti dia bertetangga dengan Rasul, menjadi tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allahu yuqimu fil Madinah min ajli mujawarati qabr ar-rasul. Dan bisa jadi sengaja dia tinggal di Madinah, mukim di sana hanya dengan tujuan ini. Para juhala tadi, apalagi dari kalangan mutasawwifah, apalagi dari ghulatus sufiyah, orang-orang yang ekstrim. Jangankan mereka bisa berkesempatan untuk tinggal di Madinah, sekedar mereka bisa umrah dan ziarah ke makam Rasul, mereka sudah menangis, meratap, berusaha untuk memeluk dan mencium tembok kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Histeris mereka sampai seperti ini. Kenapa? Kejahilan yang ada pada mereka. Ini baru mungkin setahun sekali dalam hidupnya melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Lah bagaimana lagi kalau seandainya dari kalangan mereka ghulatus sufiyah tinggal di sana, maka akan mengklaim dirinya, saya adalah tetangga Rasul, saya hidup berdampingan dan bertetangga dengan Rasul. Padahal dia tidak tahu bahwa kemuliaan bukan hanya semata dia tinggal di Madinah. Kemuliaan bagi seseorang bukan hanya semata dia bisa menziarahi kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, bahkan mereka-mereka yang menjadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka kafir, ketika mereka tidak beriman, ketika mereka mendustakan risalah Rasul, mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Mereka adalah orang-orang yang merugi dengan kerugian yang paling besar. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa hidup bertetangga dengan Rasul, apalagi dengan menganggap atau mengklaim dirinya hidup bertetangga dengan kuburan Rasul, semata itu saja, ini bukanlah kemuliaan. Bahkan jika disertai dengan bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran, justru mengakibatkan kerugian yang paling besar. Wala'allahu yuqimu fil madinati min ajli mujawarati qabr Rasul. Bisa jadi dia tinggal di Madinah, para juhala tadi, bisa jadi dia tinggal di Madinah hanya memang ingin mendapatkan kesempatan untuk hidup satu negeri dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau pada paragraf berikutnya, lakin jiran Rasul min ahli Madinah alladzina jawaruhu fi hayatihi ja'u linusratihi wa jawaruhu li'la'i kalimatillah. والذين يسكنون في المدينة من أجل ما ذكره الرسول من فضلها وفضل العيش فيها وصبر على شدتها ولؤائها ينال ما وعده به الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان مخلصا في ذلك صادقا فيه. أكن تتابع كذا الشيخ حفظه الله. Kita lanjutkan. Akan tetapi yang menjadi tetangga Rasul yang sesungguhnya, yang mendapatkan kemuliaan dengan kalimat bertetangga dengan Rasul dari kalangan Ahlul Madinah adalah alladzina jawaruhu, mereka-mereka yang hidup di sekitar Madinah. Fi hayatihi, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'u li nusratihi, mereka datang ke Madinah untuk menolong, membela, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, mereka bukan dari kalangan muhajirin, mereka bukan dari kalangan ansar, mereka hidup di sekitar Madinah. Tetapi mereka datang kemudian bergabung ke Madinah untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan dari kalangan Quraisy pula. Tetapi tetap mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajawaruhu li'la'i kalimatillah. Mereka berdampingan, bertetangga dengan Nabi dalam rangka meninggikan kalimatullah di muka bumi ini. Walladzina yaskununa fil madinah min ajli ma dzakarahu ar-rasul. Demikian pula mereka-mereka yang tinggal di Madinah sepeninggal Rasul dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Rasul dalam bentuk-bentuk kemuliaan. Mau dia dekat dengan kuburan Rasul atau jauh, atau bahkan di ujung Madinah, tetapi dia tinggal di sana dalam rangka mendapatkan kemuliaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min fadliha, berupa keutamaan dan kemuliaan Madinah. Dia berusaha tinggal di sana dalam lingkungan yang baik, dalam kehidupan yang baik, dengan tujuan selamat agamanya, terhindar dari fitnah dibanding tinggal di tempat-tempat yang lain. Wa fadlil 'aysi fiha, demikian pula keutamaan hidup di sana. Keutamaan berusaha, bekerja, beraktivitas di sana, terlebih ketika dia bisa selalu menyempatkan diri salat di Masjid Nabawi, maka keutamaan dan kemuliaannya lebih besar. Ditambah lagi ketika dia memiliki kesempatan untuk bisa mempelajari ilmu agama ini langsung dari para ulama-nya yang ada dan tinggal di Madinah. Itulah keutamaan yang besar ketika seseorang tinggal di sana dalam rangka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini. Wasabri ala syiddatiha wa li'waiha, demikian pula tinggal di Madinah dan dia bersabar dengan kesulitan hidup yang ada di sana, demikian pula dengan adanya wabah, dan dia tetap bisa tinggal di sana, ingin selalu tinggal di sana. Yanalu ma wa'adahu bihi ar-rasulu in kana mukhlishan fi dhalika sadiqan fihi. Maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan keutamaan, yang akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dia ikhlas dan jujur. Tinggal di Madinah, ingin apa? Belajar, menuntut ilmu. Berangkat umrah, saya ingin tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Supaya bisa sering-sering salat berjamaah di Masjid Nabawi. Pahalanya besar, berlipat-lipat dibanding dengan masjid yang lain yang ada di sekitar Madinah. Berangkat, dia tinggal mencari, berangkat umrah tinggal mencari hotel atau penginapan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kenapa? Supaya bisa lebih sering untuk mendatangi raudhah, salat dan zikrullah di sana. Tetapi ketika ditanya, saya ingin berlama-lama tinggal di Madinah. Kenapa? Ingin berdampingan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin sering-sering mengunjungi kuburan Nabi, bisa memegang dan memeluk tembok kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini yang muskilah. Kata beliau, lakinnal muskilah fil jiwari ba'da mautihi. Yang menjadi muskilah, yang menjadi permasalahan besar adalah orang-orang yang ingin tinggal di Madinah dalam rangka berdekatan, bertetanggaan dengan kuburan Nabi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama adri madza yaqsidul muallif, qad yastaghiluha al-khurafiyun. Maka saya tidak tahu apa tujuan al-muallif menyebutkan kalimatnya dan mengenali tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Madinah. Kalau yang dimaukan yang pertama tadi, itu hak, itu benar. Tetapi kalau yang dimaukan menjadi tetangga Rasul sepeninggal Rasul, menjadi tetangga Rasul artinya berdekatan dengan kuburan Rasul, ini yang muskilah. Qad yastaghilluha al-khurafiyun, bisa jadi ucapan beliau ini diambil, dijadikan sebagai kesempatan bagi para ahli khurafat untuk membuat cerita, mengarang cerita, membuat dongeng tentang keistimewaan-keistimewaan tinggal di Madinah berdampingan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yara nafsahu jaran lirrasul. Kemudian dia menganggap bahwa dirinya benar-benar hidup bertetangga dengan Rasul seperti mereka-mereka yang hidup sezaman dan semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadzal jiwara bidzatihi amrun masyru'. Kemudian dia menganggap bahwa berdampingan dengan kuburan Rasul ini adalah perkara yang disyariatkan, akan bisa mengantarkan seseorang sampai pada keyakinan seperti ini. Hidup bertetangga di Madinah, menjadi tetangga Rasul, berdekatan dengan Rasul, dengan kuburannya maksudnya setelah meninggal dunia Nabi, dianggap adalah perkara yang sangat disyariatkan. والرسول في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام وروحه في الجنة. Sementara Rasul telah meninggal dunia, في الرفيق الأعلى, ruhnya di dalam الجنة, yani tatabawwa مع الأنبياء أعلى المنازل فوق منازل الشهداء, yaitu beliau bertempat tinggal di tempat yang paling tinggi bersama dengan para anbiya, bahkan lebih tinggi daripada tempatnya para syuhada. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk bisa tinggal di Madinah di masa-masa sekarang ini dalam waktu yang bentar atau lama atau lebih lama lagi beberapa tahun tinggal di sana, jangan pernah sampai kemudian meniatkan tinggalnya di sana hanya sebatas ingin menjadi tetangga, bertetangga, berdekatan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi niatkanlah untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan, bisa salat di Masjid Nabawi, bisa beribadah kepada Allah di Ar-Raudhah, kemudian bisa belajar menuntut ilmu agama di sana, itulah baru akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.